Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha. Adkaru as-sujudi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkari wal ad'iyah taratan hadha wa taratan hadha. سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان يسجده قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. قال الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صفة الصلاة أذكار السجود berkata Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat, zikir-zikir yang berkaitan dengan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukun ini, yaitu rukun sujud, membaca berbagai macam ragam bentuk zikir yang bervariasi, wal ad'iyah, dan doa-doa, taratan hadha wa taratan hadha, terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang lain. Adapun hikmah ya variasinya Nabi SAW dalam membaca zikir ini, pertama untuk ya, mengusir kejenuhan. Karena biasanya orang dengan berbagai macam variasi akan merasa nikmat. Yang kedua untuk kemudahan. Sebagian orang sulit bagi dia membaca zikir yang panjang, maka dia baca zikir yang pendek. Yang ketiga variasi makna. Semakin banyak variasinya, semakin banyak kandungan maknanya. Ya, yang dengan makna tersebut kita bervariasi pula berzikir memuji Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana nama Allah begitu banyaknya, ya demikian pula semakin indah terkala kita berzikir menyebut Allah dengan berbagai macam variasi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kelak ikhwati fillah, ketika Rasulullah sujud di bawah aras, ketika itu Allah akan menjadikan kepada Nabi berbagai macam ya puji-pujian nama Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diajarkan kepada makhluk sebelumnya. Jadi kita boleh pilih yang ini, boleh pilih yang sana untuk memudahkan, atau kita boleh dengannya mengamalkan semua sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keutamaan. Apa itu zikirnya? Pertama, Subhana Rabbiyal A'la thalatha marrat. Ini yang paling pendek. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku, dialah Tuhan yang maha tinggi. Kata-kata tasbih dalam Islam maksudnya adalah tanzih. Artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk celah yang ditujukan kepada Allah yang tidak hak. Maka Allah Maha Suci dari segala macam bentuk kekurangan. Maha Suci Allah memiliki anak, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala memiliki istri, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, dan begitulah seterusnya. Ya, ada dua kalimat yang begitu indahnya yang bagian dari rangkaian zikir, itu ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya. Adapun alhamdulillah pujian bagi Allah dengan segala macam sifat kamal. Sifat-sifat yang sempurna dari segala macam sisi. Kita puji Allah Subhanahu dengan segala macam kesempurnaannya. Dialah Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim dan seterusnya. Pengasih, penyayang, Ar-Raja, Al-Malikul Quddus, Maha Suci. Ini semuanya kembali kepada kata-kata alhamdu. Adapun kata-kata subhanak adalah menafikan Allah daripada segala macam yang tak layak bagi Allah. Ya, di antaranya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk lagi tertidur. Jadi kita sucikan Allah. Kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada sifat mengantuk. Jika Allah mengantuk, hancur alam semesta. Maha suci Allah daripada sifat tertidur. Ya, maha suci Allah daripada sifat letih. Kata Allah, "Wama massana min lughub," kami tak pernah meletih. Maha suci Allah daripada sifat lupa. "Wama kana rabbuka nasiya." Jadi segala macam bentuk celah, kekurangan yang disebutkan kepada Allah, kita ucapkan apa? Subhanallah. Segala macam puji-pujian kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi di sini dalam kondisi kita sujud, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku. Dari segala macam celaan tujukan kepadanya, kekurangan yang dituduhkan kepadanya, dialah Tuhanku yang maha tinggi. Makna la'la, kata para ulama, tinggi zatnya, ulu zat. Ini yang diingkari oleh ahlul kalam, ahlul bid'ah. Mereka mengatakan tak layak Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat maha tinggi di atas arasnya. Konsekuensinya ini dan itu. Al-Sunnah mengatakan Allah maha tinggi secara mutlak di atas seluruh makhluknya. Karena itu kata Allah. Ya, apa kata Allah? Wahuwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas semua hambanya. Ya, tentang malaikat Allah mengatakan ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Tuhan kita di atas dengan zatnya tabaraka ta'ala. Yang maha besar, yang langit dia gulung dengan tangan kanannya di hari kiamat. Wassamawatu matuyyatun biyaminih. Ahlul kalam kebingungan di mana Tuhannya. Allah menyatakan kepada kita, kita imani. Jadi yang pertama ulu zat, maha tinggi zatnya. Yang kedua ulul qadar, maha tinggi segala macam keputusannya. Tak akan ada yang dapat merubah keputusan Allah Jalla wa'ala, kekuasaannya. Yang ketiga ulul qahri, maha tinggi keperkasaannya. La yughalab, tak akan pernah ada yang dapat mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Ketiga hal ini diimani dua oleh ahlul bid'ah. Ulul qadr, ulul qahar mereka imani. Tapi pertama mereka ingkari. Ahlu sunnah menetapkan tiga hal ini bagi Allah Jalla wa'ala. Pada posisi kita yang paling rendah, wajah kita yang paling mulia, kita letakkan pada tempat yang paling rendah. Ketika itulah kita ya mensucikan Allah daripada segala macam bentuk kekurangan. Kita puji Allah dengan ketinggiannya. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Dibaca tiga kali. Lebih boleh. Minimal satu kali. Wajib satu kali dalam sebagian perkataan para ulama. Wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dhalik, terkadang dia baca lebih daripada itu. Wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil lail, bahkan pernah Rasulullah SAW mengulang-ulanginya dalam jumlah yang begitu banyak sekali ketika salat malam. Hatta kana sujuduhu qariban min qiyamih, sehingga diperkirakan sahabat sujudnya Nabi membaca subhana rabbil a'la hampir sama dengan berdirinya Nabi SAW membaca tiga surat. Wa kana qara'a fi thalatha suwarin min at-tiwal, Rasulullah membaca tiga surat yang panjang-panjang, bukan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tapi dia baca al-baqarah, an-nisa, al-imran, hampir lima juz. Ya, Nabi berdiri seperti itu panjangnya bacaannya, dan sujudnya pun mirip dengan berdirinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya takhallaluha du'aun wastighfar, antara ya Rasulullah berdiri ini membaca doa-doa ini, ya membaca ayat-ayat ini, membaca surat-surat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seling-selingi dengan doa. Jika ada doa, Rasulullah berdoa kepada Allah dan istighfar. Kama sabaqa fi salatil lail, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam ya salat malam sebelumnya. Naam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan. Subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa kana yaksuru minhu yukthiru yaksuru minhu yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alquran. Dan di antara zikir lainnya Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi ada tambahan wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi juga boleh. Beliau baca tiga kali. Maha suci Tuhanku Allah, Dialah Maha Tinggi, wa bihamdihi dan segala macam pujian untuknya. Kemudian yang ketiga, subuhun Kudusun, ya. Rabbul malaikati warruh. Dialah Tuhan yang subuh, kudus, Tuhannya para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, nama lainnya Ruh. Ya. Subuhun dari kata-kata sabbaha tadi, subuhun dialah zat yang suci dari segala macam bentuk celah kekurangan. Tadi kata-kata sabbaha yusabbihu tasbihan, ya, wa tasbihatan wa subuh. Subuhun namanya al-mubalagha lisim fa'il, artinya Tuhan yang benar-benar suci dari segala macam prasangka musuh-musuhnya, ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian mengatakan dia punya anak, sebagian mengatakan dia punya istri dan lain-lainnya, sebagian mengatakan dia kikir, bakhil dan seterusnya. Allah mengatakan subuh, dia maha suci daripada segala macam yang disebutkan sebelumnya. Ya Al-Quddus, Tuhan yang maha penuh dengan keberkahan. Ya. Disebutkan namanya membawa keberkahan dan dia datang dengan keberkahan dunia akhirat. Rabbul malaikati, dia adalah Tuhan para malaikat-malaikat seluruhnya, yang jumlahnya begitu dahsyat tak terhingga. Hanya dia yang mengetahuinya. Ya, Rabbul malaikat, Tuhan segala macam malaikat-malaikat yang di langit, ya, yang turun ke bumi, yang di antara keduanya. Ya. Rabbul malaikati warruh, dan dia pula lah Tuhan Jibril, yang juga disebut nama Jibril dengan nama Ar-Ruh atau Ar-Ruhul Amin. Ini doa yang bisa diucapkan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya. Kemudian qara'tah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Zikir yang keempat, ya, ini dibaca sama dengan ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan. Allahumma, ya Allah, rabbana, engkau lah Tuhan kami. Wa bihamdika, dan pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Tuhan, ampunkan aku. Di sini dalamnya ada tasbih. Allah jalla, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ya. Kemudian ada nama Allah di sini, Allah. Ada nama Allah Rabb, ada pujian untuk Allah bihamdik, ada permintaan ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Inilah susunan dalam berdoa, memuji Allah baru kita meminta sesuatu. Ya, di sini kita katakan Allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'i wa sujudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya banyak sekali memakai zikir ini ketika ruku' dan sujud. Yata'awwal Qur'an, mengamalkan perintah Qur'an. Itu ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan ditaklukkannya kota Mekah. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja, engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, inilah dia, bertasbihlah engkau dengan pujian Tuhanmu. Wastaghfirhu, mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dialah Tuhan yang maha menerima taubat, yang maha pemurah. Jadi dalam mengamalkan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Rasulullah benar-benar ketika ruku Dan ketika sujud memperbanyak doa ini. Allahumma laka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ya Allahumma ighfir li. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Rasulullah baca ini banyak dalam kesempatan-kesempatan salat beliau di penghujung hayat beliau. Naam. Al-khamis. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallah ahsanul khaliqin. Yang kelima, ya. Zikir yang kelima ketika sujud. Allahumma laka sajadtu, wahai Tuhan, untukmu aku sujud. Karena sujud ini ibadah. Didahulukan kata-kata laka sajadtu lil hasri, kata orang Arab, untuk mengkhususkan bahwa sujud ini hanya boleh untuk Allah. Laka sajadtu. Ya, sama dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah. Ya. Maka ini menunjukkan sujud tak boleh kecuali kepada Allah. Karena dia ibadah, ibadah yang paling dahsyat. Sebagian orang kelewatan jahilnya karena tak belajar agama. Saya pernah di bandara lihat di televisi bandara ada artis dianggap berbakti kepada ibunya, ujungnya pas sujud mencium kaki ibunya. Ya, dianggap inilah bakti yang benar. Ini ghulu berlebihan, tak boleh. Ya, sujud hanya untuk Allah, untuk orang tua tak boleh. Jangankan untuk orang tua, untuk Nabi pun tak boleh. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal sujud, kata Rasulnya, Mu'adz, kenapa kau sujud? Ya Rasulullah, kulihat ya ahlu kitab, orang-orang Nasara, mereka sujud kepada para ahli ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Kata Nabi, kalau boleh sujud orang dengan orang lain, kusuruh istri sujud kepada suaminya. Ya, jadi sujud tak boleh kecuali hanya untuk Allah. Laka sajadtu wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri, pasrah. Wa anta rabbi, karena engkaulah Tuhanku. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, sungguh wajahku ini sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuk rupanya. Wajah kita ini yang menciptakannya Allah. Membentuk wajah kita ini Allah. Kadang-kadang kita lihat di kaca, ganteng kali wajah kita, lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal dia yang bentuk. Subhanallah. Ya. Jadi dengan sujud seperti ini, sadarlah kita bahwasanya wajah kita ini dia yang bentuk. Khalaqahu wa sawwarahu fahsana suarahu, dan dia sempurnakan begitu indahnya bentuk rupa tersebut. Tak ada seindah manusia. Secantik apapun kera tak akan pernah lebih melebihi ya kecantikan manusia. Katakan binatang apa yang paling cantik? Tak ada seindah manusia. Subhanallah. Ya, kata Syekh Utsaimin, semua binatang tak ada yang berdiri lurus tegak. Sebagian binatang punggungnya sama dengan kepalanya, sama dengan bokongnya. Cobalah kita jalan kayak harimau. Nikmat kira-kira itu tidak? Kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Mirip-mirip kera dengan kita. Tapi Allah bedakan. Subhanallah. Kaki dan tangan kita tak sama dengan mereka. Kita tak punya ekor dan seterusnya. Allah yang menciptakan. Ya. Jadi di sini ada pengakuan hamba. Khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarah. Dia ciptakan sebaik-baik rupa. Ya. Indahnya mata manusia. Bayangkan dengan mata kepiting. Begini matanya. Ha. Subhanallah. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Dan dialah membelah-belah tubuh kita ini, sel dahulu kita awal asal muasalnya sperma membentuk apa? Darah membentuk daging. Ya, dia kemudian berpecah belah dia. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Wasyaqqa sam'ahu. Ya, dari segumpal daging inilah Allah bagi-bagi. Ada namanya pendengaran. Wabasarahu. Ada namanya penglihatan. Ada kepala dan seterusnya. Fatabarakallah. Maha berkah Tuhan Allah, ahsanul khaliqin. Dialah sebaik-baik pencipta. Adapun manusia tak pernah mencipta, mereka hanya merubah sesuatu kepada sesuatu lain. Allah mencipta dari tak ada menjadi ada, manusia hanya merubah bentuk saja. Ya, tak ada manusia menciptakan sesuatu, hanya merubah saja. Ya, ini gelas diciptakan manusia, merubah bentuk dari pasir pasti jadilah gelas jika dia gelas kaca. Allah tidak. Ya. Nah. As-sadis, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini doa yang keenam. Nah, maknanya pun begitu bagusnya. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, ya Allah ampunkanlah semua dosaku. Ya. Wa diqqahu wa jillahu, baik yang kecil ataupun yang besar. Dosa kita banyak, dosa kecil, dosa besar. Ketika sujud kita minta ampun Allah, ya, ighfir li dhanbi kullahu, ampunkan semua dosaku. Diqqahu, ya, wa jillahu wa awwalahu wa akhirah, ampunkan semua dosaku yang pernah kulakukan dari awal hingga akhir. Wa alaniyatahu, ampunkan ya Tuhan dosaku yang kuperbuat dengan terang-terangan. Kadang kita buat dosa terang-terangan ketika hilang rasa malu, alaniyah. Ya. Kadang dibuat dosa sembunyi-sembunyi, orang tak tahu tapi Allah tahu. Wa sirrah, ampunkan dosaku pula yang kukerjakan dalam kerahasiaan, kesendirian. Ampunkan semua Tuhanku dosa-dosaku, ya, yang kecil, yang besar, dari awal hingga akhir, yang kulakukan dengan terang-terangan, yang kulakukan dengan sendirian dalam kesunyian. Ya, kadang-kadang kita mampu menahan dosa ketika terang-terangan, tak mampu menahan dosa ketika sendirian. Akhirnya menyesal. Ketika itulah kita minta kepada Allah ampunan agar mengampuni kita. Ya. Naam. السابع سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. سجد لك سوادي وخيالي. يا Tuhan, inilah bentuk tubuhku sujud kepadamu. Ya, sawadi wa khayali. Apa di situ terjemahkan? Dan hayalku. Yes. Sajadalaka sawadi wa khayali, ya Tuhanku, sujud kepadamu bentuk guni semuanya. Ya, sajadi, sawadi, sawadi itu bentuk manusia. Wa khayali, dan apa yang dalam bentuk manusia ini berupa jiwa. Wa aminu bika fuadi. Dan beriman dengan wahai Tuhan, fuadi, hatiku ini. Ya, manusia ada tubuhnya, ada jasmaninya, ada rohaninya. Dalam tubuhnya ada hati. Ya. Maka disebutkan di sini segalanya, ya Tuhan, untukmu sujud seluruh tubuhku, jiwa dan ragaku, beriman kepadamu hatiku. Abu'u bi ni'matika 'alayya. Sungguh benar-benar aku mengakui dengan nikmat-nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepadaku, wahai Tuhan. Tiap hari kita dapat nikmat, jarang-jarang kita ingat nikmat tersebut kecuali Allah rahmati. Lupa. Nikmat telinga, lupa. Kalau sudah sakit telinga baru teringat. Pergi ke dokter hati-hati, kena bayar cas mahal 400.000 baru teringat. Ya, dengar kajian pun tak jelas-jelas apa. Subhanallah. Baru terasa nikmat telinga. Kadang-kadang kita tak syukur nikmat mata. Sebagian orang tebal, katanya, mohon maaf yang macam-macam tebal ya. Singgung pula anda ini. Subhanallah. Nikmat mata kita ini, subhanallah, diberikan Allah Jalla wa'ala. Ya. Banyak nikmat Allah yang kadang-kadang kita lupa mengakuinya. Karena itulah kita katakan abu bi ni'matika alayya, ya Tuhanku, akui semua ini nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada aku, ku akui semua dari-Mu wahai Tuhan. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kesehatan, nikmat gigi, nikmat semuanya. Yang paling dahsyat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW, nikmat dapat lingkungan yang baik, kawan-kawan yang saleh, nikmat yang besar tak terhingga. Kata Allah, asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, Dia telah curahkan atas kalian semua nikmat yang zahir ataupun yang batin. Ini nikmat zahir, kesehatan, mata, telinga, segala macam, harta benda, istri, anak, semua, rumah, mobil, kendaraan, nikmat zahir. Nikmat batin, ketenangan, ketenteraman, kelapangan hati, kecintaan kepada Allah tabaraka taala, nikmat Islam, nikmat iman. Ini batinah. Subhanallah. Kita akui, hadhihi yadi, ya Tuhan, inilah tanganku. Wa ma janaitu al nafsi, dan inilah ya Tuhan tanganku, dan apa yang ku berbuat berupa berbagai macam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa terhadap diriku ini sendiri, ya Tuhan ampunkan aku. Ya, ini pun doa begitu indahnya. Ya, mengakui nikmat-nikmat, mengakui dosa-dosa kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap hamba itu berjalan menuju Allah dengan dua hal baru selamat. Yang pertama, dia jalan kepada Allah dengan mempersaksikan semua nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Musyahadatun ni'mah wal minnah. Andai kata kita tak ingat ini, jadilah Fir'aun, jadilah Qarun. Ya, jadilah orang-orang sombong, congkak di muka bumi, sok hebat, sok kaya, padahal semuanya milik Allah kehebatan dan kekayaannya. Musyahadatun minnah atau ni'mah. Yang kedua, musyahadatu aibin nafs, melihat dirinya penuh dengan celah. Kalau andai kata, ya ada yang pertama, wajib ada yang kedua. Ya, dengan yang kedua inilah sempurna yang pertama. Selalu melihat dirinya kurang dalam beribadah, tak khusyuk dalam beribadah, tak sempurna dalam menjalankan aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus merasa banyak dosa-dosa, banyak lalai. Sehingga digabungkan dalam ibadah. Habis sholat kita mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan kita baru minum khamar, bukan baru berzina, baru ibadah. Kenapa mengucapkan astaghfirullah? Jawabannya, musyahadatu aibin nafs. Karena kita selalu melihat penuh celah, penuh aib diri kita ini. Ya, sholatnya selalu terlambat, sholatnya tak khusyuk, macam. Ya, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada kita ampunannya, karena kita akui kelemahan kita di hadapannya, kita puji Dia dan segala macam nikmatnya. Naam. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati wa hada wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salatil laili. Dan di antaranya adalah ucapan beliau subhana dalam salat malamnya, subhana dzil jabarut, dialah Tuhan yang maha suci, dzil jabar, pemilik segala macam bentuk kepongahan, keperkasaan, ya, wal malakut, pemilik segala macam bentuk kerajaan, wal kibriya, wal azamah, pemilik segala macam bentuk kesombongan dan keagungan. Sombong itu sifat sempurna bagi Allah, sifat kurang bagi manusia. Karena manusia tak ada yang mau disombongkan. Apa mau disombongkan, semua milik Allah. Manusia harus tawaduk terhadap sama manusia, apalagi terhadap Allah. Kalau Allah tawaduk sama siapa? Dia pemilik alam semesta, pencipta segalanya. Subhanallah. Sombong itu adalah ketika merasa lebih tinggi dari yang lain, merendahkan yang. Adapun Allah Jalla wa'ala memang sebenar-benar Tuhan Maha Tinggi. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya al-kibriya'u ridai, kesombongan itu pakaian saya, sifat saya. Faman naza'ani fi azabtu, yang coba-coba mengambil pakaian saya ini, ku azab dia. Di hari kiamat orang-orang sombong diinjak-injak di padang mahsyar. bagaikan amsalul dzur, bagaikan ya semut-semut kecil terinjak-injak karena sok sombong dulu, sok besar, sok hebat dan seterusnya. Subhanallah. Wa hadza wa ma ba'dahu kana yaqulu fi salatil. Jadi ucapan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah dibaca Rasulullah ketika sujud dalam salat malam. Demikian juga yang setelahnya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya, yang kesembilan subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta. Maha suci Engkau Tuhan, ya Tuhanku, pujian bagimu, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Yang sepuluh, ya Tuhan, ampunkanlah apa yang aku tampakkan. Kadang-kadang apa yang kita tampakkan ini, tendensi pribadi kita ikut di sana. Beribadah-beribadah juga, tapi sok juga ada. Ria juga ada, haji-haji juga, selfie pun tak kurang. Haji selfie, umroh selfie. Ya, kita minta ampun atas dosa-dosa kita ini. Ma asrartu wa ma alantu. Apa yang ku sembunyikan? Wa ma alantu dan apa yang ku tampakkan? Aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, ampunkan aku. Kadang-kadang zahir kita bagus, batinnya jelek. Subhanallah. Ini karena Allah Maha Pemurahnya. Ditutupinya semua aib-aib kita. Segala kejelekan kita tak Allah beritahukan supaya nikmat kita berkumpul satu sama lain. Kalau Allah ungkapkan aib kita satu sama lain, tak kumpul kita sini. Pasti bubar pengajian ini. Banyak kan cerita Ustaz itu. Dia pun Allah tutup kesalahan nana dari hantum. Hantum pun samping kiri kan, kau banyak cerita. Rahmat Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita. Subhanallah. Dengan itulah kita nikmat bercerita, berbincang-bincang. Subhanallah. Naam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi tahti nuran waj'al fi fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa'dhimi li nuran. Ya. Doa yang ke-11. Doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku ada cahaya. Ingat, cahaya itu ada yang sifatnya dapat ditangkap mata, namanya hissi. Ya, abstrak. Ada cahaya yang tak dapat dilihat mata tapi batin mengetahuinya, ma'nawi. Paham? Yang di dalam zikir ini yang diminta adalah cahaya yang ma'nawi. Bukan cahaya hissi. Kalau anda kata hissi, gampang, tak usah berdoa-doa. Beli aja lampu banyak-banyak, taruh depan, taruh belakang, taruh atas, selesai. Bukan itu yang dia mau. Mari kita lihat. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ini ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebenaran, cahaya iman, cahaya ketakwaan. Ya. Wa fi lisani nur. Jadikan lidahku ini ada cahaya. Dengan cahaya ini lidahku ini ngomong tak sembarangan, terkontrol. Akan berkata-kata apa yang kau ridhoi wahai Rabb, amar ma'ruf nahi munkar, bertasbih mujimu, berzikir kepadamu. Ya. Waj'al fi sam'i nur, ya Allah, jadikan di pendengaranku ini ada cahaya. Tak mendengar kecuali yang hak, yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Waj'al fi basari nur, jadikanlah di pandangan mataku ini ada cahaya. Ya, dengan cahaya tersebut mata memandang ya yang hak, kebaikan, yang diridhai Allah, dicintai Allah. Waj'al min tahti nura, jadikan ya Tuhan di bawahku ini ada cahaya. Ya, yang dapat menghalangiku daripada segala macam bentuk syubhat, syahwat. Cahaya kebenaran, cahaya kebaikan. Ya. Waj'al min fawqi nura, di atasku pun wahai Tuhan berikan pula cahaya. Karena syaitan mendatangi manusia dari segala sisi. Ya, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, bawah. Ya. Tsumma la'atiyanahum min baina aydihim min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim. Dari segala macam sisi syaitan datang menggoda. Kata makanya kita memohon kepada Allah jangan sampai kita ini ya digoda oleh syaitan dan kegelapan syahwat dan syubhat. Kita meminta agar Allah beri kita benteng cahaya dari segala penjuru. Wa an yamini nura, ya Tuhan, jadikan dari sisi kananku ada cahaya yang bentengiku daripada syubhat, syahwat. Kadang-kadang syaitan dari sebelah kanan. Ya, baik syaitan minal jinni atau minal insi, baik syaitan dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Dari sebelah kanan dia bisiki, ngapain kau ngaji, tak dapat uang pun. Ah, syaitan. Bagus lagi kita lembur, oti kita oti. Araya dah mu dekat dari kanan. Ya. Wa an yasari nura. Jadikan pula cahaya Tuhan dari sebelah kiriku. Mentingiku daripada segala macam kegelapan syahwat dan syubhat. Waj'al amami nura. Jadikanlah di hadapanku cahaya. Mementingiku dari kegelapan syahwat dan syubhat. Waj'al khalfi nura. Jadikan di belakangku cahaya pula. Waj'al fi nafsi nura. Jadikan dalam jiwaku ada cahaya. Wa a'zim li nura. Besarkan cahaya tersebut. Karena cahaya bertingkat-tingkat. Lampu aja ada yang 3 watt. Nah, ini ada yang 3 watt enggak? Tengok matanya dulu. Nah, karena yang 3 watt Tuhan. Ada yang 3 watt. Ini gini dah. 3 watt. Begitu juga cahaya keimanan, ada yang masya Allah, ada yang 100 watt, ada yang 1000 watt. Ya, begitu pula kita mohon kepada Allah agar cahaya kita semakin besar. Subhanallah. Terus. Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatika, wa'udhu bimu'afatika min uqubatika, wa'udhu bika minka la uksi thana'an alaika. Anta kama athnaita ala nafsika. Yang ke-12, yang terakhir dalam zikir yang disebutkan Syekh Al-Albani. Jadi ada 12 zikir ya, banyak, antum boleh pilih. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhati. Wahai Tuhan, sungguh aku berlindung dengan keridhaan-Mu wahai Tuhan. Min sakhatika, dari kemurkaan-Mu. Allah memiliki sifat ridha kepada hamba yang beriman. Allah memiliki sifat murka kepada yang tak beriman, kepada yang tak taat. Kita berlindung dari kemurkaan Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah keridhaannya jauhkan daripada kita kemurkaannya. Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu agar kau selamatkan diriku ya dari hukuman-hukuman yang kau harusnya jatuhkan atasku. Berlindung kepada Allah daripada hukuman. Ya, hukuman pada diri kita, hukuman pada harta kita, anak kita, istri kita, negeri kita. Berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Kata Nabi, was'alil afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Banyak negeri-negeri Allah hancurkan, lulantahkan. Allah tenggelamkan, Allah balikkan negerinya, macam-macam kita mohon kepada Allah keselamatan dari segala perkara yang tak kita sukai. Wa a'udzu bika minka wahai Tuhan, aku berlindung darimu wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu darimu. Subhanallah, secara umum aku berlindung kepadamu Tuhan daripada segala sesuatu yang akan kau timpakan kepada aku dari perkara yang tidak kusukai wahai Tuhan, yang ketentuan takdirmu. La uhsi tsana'an 'alaika, aku tak mampu menghitung-hitung pujian yang engkau miliki wahai Tuhan, inilah yang mampu kulakukan. Yang sebenarnya tak akan mungkin kupuji dirimu yang begitu dahsyat. Subhanallah. Tak mampu kita muji Allah sempurna. La usi thana'an alaika. Maha luas. Subhanallah. Ya. Tak bisa Allah kita puji dengan sempurna. Inilah keterbatasan kita. Anta kama athnaita ala nafsika. Bagaimana engkau wahai Tuhan yang lebih tahu bagaimana kau puji dirimu. Kami penuh dengan kekurangan. Tak sempurna kami puji engkau ya Tuhan. Banyak dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunkan kami. Semuanya adalah bentuk-bentuk. Ya. Pengagungan Allah. Dan merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT. Inilah doa-doa. Yang diucapkan ketika sujud. Berapa lama lagi? Habis waktunya. Moment lagi. Cukuplah ya. Kita baca soal-soal. Ustaz, apakah takbiratul ihram wajib menghadapkan tangan ke kiblat atau langsung ke tempat sujud? Apakah takbiratul ikram? Enggak. Takbiratul ihram itu yang pertama kali. Allahu Akbar pertama kali takbiratul ihram. Kalau takbir berikutnya namanya takbiratul intiqal. Takbir pindah dari rukun ke rukun lainnya. Apakah takbiratul intiqal menghadapkan wajah ke kiblat atau langsung ke tempat sujud? Ya. Ketika takbir Allahu Akbar setelah itu terus sujud. Ya. Karena kita pelajari kemarin bahwa Nabi SAW kadang-kadang beliau dalam kondisi sujud mengangkat kedua tangannya terkadang. Kalau tidak langsung sujud enggak ada masalah. Untuk mencoba sesuaikan konteks pelajaran kita ya. Hanya tentang sholat. Ustaz, ketika kita sholat kemudian menjadikan orang di depan kita sebagai sutra, kemudian orang tersebut pergi, apakah ada dalil atau disyariatkan untuk berjalan untuk mencari sutra? Syukur Ustaz. Ya. Andai kata memang antum memungkinkan untuk mencari sutra yang terdekat, lakukan. Karena ada dalil perintah untuk mengambil sutra ketika sholat. Tentunya di awal sholat. Ya, ketika di tengah sholat, andai kata ada dekat dengan antum, silakan. Tapi jika tak ada, jangan antum loncat-loncat atau berjalan-jalan. Sudah, di situ saya tak ada masalah. Bolehkah ketika sujud kita membaca doa dengan bahasa selain bahasa Arab? Boleh, menurut pendapat yang rajih boleh. Ketika berdoa ya. Ketika membaca zikir sujud jangan. Harus pakai bahasa Arab. Subhanallah Rabbil A'la. Tapi ketika berdoa boleh. Terkait larangan sujud kepada manusia dan rukuk. Bagaimanakah ketika kita bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua kita? Ya, mencium tangan kedua orang tua juga tak usah sujud-sujud, rukuk-rukuk. Kalau antum mencium, angkat tangannya, cium. Ya. Dan tak bagus cium-cium untuk rukuk-rukuk. Antum berdiri saja cium tangannya jika itu orang tua. Ya. Apakah mamu harus membaca Sami'allahu liman hamidah? Zahirnya makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama dari Syafi'i mengatakan kita juga mengucapkan Sami'allahu liman hamidah karena kita disuruh untuk ikut imam. Kata Nabi, innamaj'ul imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diturut. Jadi dia baca Sami'allahu, kita turut juga Sami'allahu. Ya. Dan perkara ini khilaf. Kalau antum tidak baca Sami'allahu tak ada masalah karena Nabi mengatakan jika mengatakan Sami Allah katakanlah Rabbana wa kalhamdu, menunjukkan kita tak mengucapkan Sami Allah. Kalaupun ada yang mengucapkan juga tidak ada masalah. Perkara khilaf. Ustaz, semoga Allah menjaga dan mempermudah urusan Ustaz. Amin. Ini yang paling saya tunggu. Amin. Ustaz, apakah benar tidak boleh salam di kening? Salam di kening? Karena sama dengan sujud. Salam di kening. Maksudnya apa ini? Mohon penjelasan Ustaz. Salam itu ya ikuti tradisi salaman. Kadang-kadang memang ada tambahan sebagian orang. Orang Sudan salam gini, gini. Setelah itu gini, tepuk dadanya. Ikuti tradisi. Kadang cium. Kadang ya ikuti tradisi salaman, tidak menyalah. Kalau sampai rukuk salah. Ya, sekedar salaman kadang diginikannya boleh, enggak ada larangan. Yang saya ketahui tak ada larangan. Ya, kadang ada yang gini, ada yang gini. Ini kembali kepada tradisi, ya. Allah taala alam. Demikianlah ikhwati fillah. Nanti ketika manhaj atau tanya manhaj, ya. Terpadakan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.